Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu at-tasi'u wal-arba'un. Faedah-faedah hadisnya sudah yang 48 semua. Sudah semua ya. Baik. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar fa qala as-salata ya Rasulullah raqadan nisa'u wasibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bihadhihi as-salah hadhihi sa'ah. Baik, ini masih pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Pada hadis yang lalu, di antara faedah dalam hadis, waktu sholat yang tidak ada tandanya. Apa itu? Bagi siapa yang lupa dan tertidur. Kapan waktu sholatnya? Ketika dia ingat dan ketika dia terbangun. Ini faedah yang lalu. Jadi kapanpun dia bangun, maka di situ dia sholat. Dan bagaimana ketika seseorang tertidur dari sholat duhur, bangun pada waktu asar? Mana yang harus didahulukan? Apakah sholat asar kemudian baru sholat duhur? Nah, maka jawabannya adalah tetap dia lakukan dengan tartib. Duhur dulu baru kemudian asar. Nah, itu waktu sholat yang di luar dari pembahasan. Artinya bukan dari waktu-waktu sholat yang ma'ruf. Baik, dari Abdullah bin Abbas, seorang remaja, yang saat itu di usia balitanya atau di usia kecilnya mendapatkan doa Rasul, untuk difaqihkan dalam agama dan diajarkan takwil Quran, tafsir. Sehingga di masa remaja beliau, beliau ini teranggap di majelisnya para sahabat tua, Sampai-sampai para sahabat berkata kepada khalifah saat itu, khalifah yang kedua Umar, ya Umar, lima tudkhilhu ma'ana, wahai Umar, kenapa engkau masukkan anak kecil ini di majelis kita? Baik. Sementara kami juga punya anak-anak kecil semisal dia. Ya, maksudnya biasanya anak kecil itu kalau dimasukkan dalam urusan yang sifatnya serius mengganggu. Dan ini kebiasaan para sahabat. Jika memang ya, pembahasan atau musyawarah atau pertemuan tadi adalah perkara-perkara yang serius, ya, tentunya jangan dimasukkan anak-anak yang belum cukup usia. Kenapa? Mengganggu. Nah, pada majelis yang serius ini Ibnu Abbas ikut masuk. Sahabat protes, kenapa kamu masukkan? Kami juga punya anak-anak seumuran dia. Harusnya jangan kamu masukkan, mengganggu. Ya, anak-anak enggak paham pembicaraannya apa, arah musyawarahnya kemana. Baik. Maka dijawab oleh Umar, innahu min haitsu ta'lamu. Ibnu Abbas ini seperti yang kalian ketahui, ulamun muallam, seorang anak, seorang remaja yang muallam, terlatih, berilmu. Ya, mendapatkan doanya Rasul. Bukan seperti remaja yang kita kenal di usianya yang masih la'ab, masih suka bermain-main. Ya, masih jauh nalarnya untuk memikirkan hal-hal yang besar. Masih kecil, enggak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma main, makan, tidur. Nah. Baik. Kemudian tetap Abdullah bin Abbas dibiarkan dalam majelis. Kemudian Umar membacakan satu ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Ya. Mada takul fi hadhihi surah, wahai para sahabat yang mulia, apa pendapat kalian tentang surat ini? Nah, maka serempak atau sebagian besar mereka menyatakan, kita diperintahkan untuk banyak istighfar, kita diperintahkan untuk banyak tasbih ketika sudah Allah bukakan kemenangan. Jadi ketika dibukakan nikmat, bukan disuruh bersenang-senang istighfar, suruh banyak tasbih mensucikan Allah. Ya. Umar pun diam. Kemudian melirik Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dan mengatakan, "Ma taqul?" Ya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu ketahui atau pendapatmu dalam ayat ini? Apa kata beliau? Huwa ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah. Beliau dijanjikan Fathul Mekah. Setelah itu baru ajalnya tiba. Tidak sendiri pemahamannya. Maka Umar menyatakan, wa maraitu illa ma taqul, dan aku tidak sependapat dengan pendapat apapun kecuali seperti pendapat yang kau sampaikan. Nah, ini siapa? Abdullah bin Abbas. Dan untuk masa-masa kita ini sulit kita mendapati seorang remaja yang nalarnya sudah ya kuat. Ala kulli hal, ini adalah bagian doa. Ya, dan tentunya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak kalah pentingnya adalah pendidikan. Jadi pendidikan di tengah-tengah keluarga. Ya, karena sangat betul-betul sangat berpengaruh. Ya. Aktivitas dalam keluarga untuk apa? Mempengaruhi anak-anak kita. Jadi, aktivitas kita di rumah itu adalah satu sekolah yang secara tidak langsung akan membentuk karakter pribadi putra-putri kita. Baik. Beliau berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya adalah a'tam ay akhara salatul isya. Ba'da dhihab syafaq. Fasholaha fi dhulmatil lail. Beliau mengakhirkan salat isya sampai waktu terafdolnya, pertengahan malam. Mungkin jam 11 atau lebih. Kemudian Umar pun juga keluar. Fa kharaja Umar fa qala, dan dia berkata setelah keluar, "As-salata ya Rasulullah?" Apakah kita mau salat wahai Rasul? Para wanita sudah tertidur dan juga anak-anak. Maka Rasulullah keluar dengan keadaan kepalanya basah, masih ada tetesan air. Kemudian beliau bersabda, "Jikalau tidak memberatkan umatku atau manusia, aku akan perintahkan mereka dengan sholat isya ini pada waktu ini." Nah, ini waktu terafdol dalam melaksanakan isya. Tetapi di sana tetap kita perhatikan kondisi jamaah. Wong di sini ada ilah, laula. Ada apa namanya? Ada kalimat laula, kalau seandainya tidak. Artinya pada sebagian masyarakat sholat malam itu berat. Ya, seandainya bukan karena berat ini, aku akan perintahkan di waktu ini untuk isya. Tapi karena mayoritas berat, sehingga kata para ulama dilihat maslahatnya. Ya, jika memang muslimin di tempat itu tidak mampu sholat isya di akhir waktu, maka di awal waktu berjamaah dengan mereka lebih afdol daripada kita sholat sendirian di akhir malam atau waktu afdolnya. Tapi kalau mereka sepakat ya dalam satu tempat itu untuk sholat isya di akhir malam, maka sholat di tempat di waktu itu lebih baik. Jadi intinya tetap memperhatikan kondisi apa jamaah. Qala gharibul hadis, yang pertama, a'tam dakhala fil atamah, ya, masuk pada waktu malam. Wahya dhulmatul lail, ya, ini gelapnya malam. Malam mulai gelap. Wal muradu annahu akhara salatal isya ba'da dhihabi asyafaq. Dan yang dimaksud kalimat ini bahwasanya Rasulullah mengakhirkan salat isya setelah perginya mega merah. Ini waktu awalnya adalah hilangnya mega merah. Itu waktu ya, awal isya. Nah, beliau mengakhirkan sampai pertengahan malam. Fa sholaha fi dhulmatil lail. Maka Rasulullah pun sholat isya di kegelapan malam. Jadi malam sudah mulai gelap. Ini kalimat a'tama yang dimaksud adalah seseorang melakukan kegiatan di waktu malam. Al-makna ijmali, makna yang global, ta'akhkhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salatil isya. Nabi mengakhirkan salat isya, hatta dhahaba katsirun minal lail, sampai pergi kebanyakan malam. Artinya sampai larut malam. Waraqadan nisa'u wasibyan. Ya, posisinya adalah para wanita dan anak-anak sudah tidur. Kira-kira kalau di kita jam berapa ini? Jam 10 ya. Nah, baik, kalau lebih itu biasanya karena ada acara, karena atau karena ada sesuatu. Kalau secara umum, kalau di kampung-kampung dulu sebelum ada listrik masuk, itu jam 10 sudah betul-betul gelap gulita. Aktivitas manusia sudah mulai berkurang dan kebanyakan tidur waktu itu. Jam 9 itu sudah sangat malam, kenapa gelap sekali. Tapi kalau di kota-kota karena banyaknya penerangan, jam 12 malam pun seperti siang. Tapi secara umum ya, jam-jam 10 itu sudah tertidur para wanita dan juga anak-anak. mimman laisa lahum taqah wala ihtimal ala tulin intidhar. Ya. Dari orang-orang yang mereka tidak memiliki kemampuan, tidak pula kemungkinan untuk menunggu lama. Ya. Beda dengan rijal. Ya, kaum laki-laki ini lebih banyak begadang dibanding dengan kaum wanita. Lebih apa? Mampu begadang. Adapun mereka para wanita dan anak kecil ini tidak mampu. Kantuk mereka mengalahkan kekuatan mata mereka. Faja'a ilaihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa qal, datanglah Umar bin Khattab kepada beliau dan berkata, as-salah, kita sholat sekarang wahai Rasul. Faqad raqada an-nisa' wa sibyan, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallama min baitihi ilal masjid, maka Rasulullah pun keluar dari rumah ke masjid. Wa ra'suhu yaqturu ma'un minal iktisal, sementara posisi kepalanya sedang meneteskan air basah, beliau mandi iktisal atau wudu. Wa qala, dan beliau berkata, mubayyinan anal afdal fil isya ta'khir, menjelaskan bahwasanya terbaiknya sholat isya adalah diakhirkan. Kapan jadi baik waktu itu? Laulal masyakoh, kalau tidak memberatkan. Jadi mengakhirkan isya itu lebih baik dengan catatan apa? Jika tidak memberatkan. Lah kalau memberatkan ya tidak baik jadinya. Allati tunalu muntadiri as-shalah, yang mana masyaqah ini didapati oleh orang-orang yang sedang nunggu sholat isya. Kalau tidak ada masyaqah maka baik. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi hadhihi shalah fi hadhihi sa'ah al-mutaakhirah. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka sholat isya ini pada waktu akhir ini. Qala ikhtilaful ulama, ada perbedaan pandang dalam memutuskan para ulama. Ikhtalafal ulama fi sholatil isya, para ulama berselisih dalam hal sholat isya ini, apa waktu maksudnya. Halil afdol at-takdim atau takhir, yang afdol itu takdim, didahulukan atau diakhirkan. Yang jelas takhir lebih baik kalau enggak ada masyakoh. Ini jelaskan konteksnya. Kalau ada masyakoh berarti didahulukan lebih baik, di awal waktu lebih baik kalau ada masyakoh. Jadi ilatnya adalah masyakoh. Kalau enggak ada berarti diakhirkan baik, kalau ada berarti diawalkan baik. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu beredar dengan alasannya, dengan ilahnya, ada dan tidaknya. Ada alasan ada hukum, tidak ada alasan tidak ada hukum. Ada masyakoh berarti di awal waktu lebih baik, tidak ada masyakoh berarti di akhir waktu baik. Qala fa dhahaba ilal awwali jama'atun minal ulama, para ulama berpendapat dengan yang pertama di awal waktu. Mustadillina bi annal adah al ghalibah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-taqdim, kebiasaan yang umum yang dilakukan oleh Rasulullah itu di awal waktu. Walam yuakhirha illa fi awqatin qalilah, dan beliau tidak mengakhirkan sholat isya kecuali waktu-waktu kadang-kadang saja. Libayanil jawaz, hal itu menunjukkan dibolehkan mengakhirkan isya sampai waktu yang terbaiknya di tengah malam. Aulil udhur, atau kan ada udhur. Kata pendapat yang pertama, ini argumen mereka. Walau kana ta'khiruha afdhal la wadhaba 'alaihi, kalau seandainya diakhirkan lebih baik tentunya beliau akan memberikan porsi lebih, dijadikan sebagai rutinitas. Wadhaba ini rutinitas dia. Ini argumen. Ini biasa pendapat seperti ini, perbedaan pendapat dan argumen yang mereka kemukakan. Ini diantara apa? Seorang yang berpendapat itu harus punya alasan. Apa sih alasan Anda berkata A? Apa alasan Anda berkata B? Jadi berargumen sehingga nanti argumennya yaitu sesuai dengan logika atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak, sehingga ketika bertemu dengan lawan pendapat nanti akan saling memberikan apa koreksi, ternyata argumenmu di sini salah. Salahnya dari A, B, C, D. Dan argumen yang dipakai oleh kelompok yang B itu lebih mendekati dalil. Kenapa? Demikian dan demikian. Nah, biasanya seperti itu dalam perujian. Jadi argumen ini penting. Jangan sampai orang punya pendapat tapi enggak berargumen. Sehingga apa? Taklid. Pokoknya. Ya. Wa dhahaba al-jumhur ila anna al-afdal ta'khir. Adapun jumhur berpendapat tetap yang diakhirkan lebih afdal. Mustadillina bihadhihi al-ahadits, dalilkan dengan hadis-hadis ini. As-sahiha al-kathirah, yang sahih dan banyak. Amma qaunuhu lam yudawim ala ta'khiriha, adapun Rasulullah tidak membiasakan terus-menerus mengakhirkan isya. Falam yamna'hu min dhalika illa khasyatan masyaqqah, tidaklah mencegah beliau dari hal itu kecuali takut memberatkan. Alal ma'mumin, kepada para makmum. Dan ini diantara apa prinsip Islam dalam bersikap. Ya. Perhatikan yang paling lemah, jangan yang paling kuat menjadi patokan itu. Ya. Sehingga kalau seandainya yang paling lemah saja bisa, yang kuatnya bisa. Kalau yang kita jadikan patokan yang kuatnya, yang lemahnya belum tentu bisa. Baik, jadi yang dipikirkan itu apa? Yang lemah. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadis, "Ubghuni fil fuqara", carikan aku orang-orang fakir. Jangan orang-orang kaya. Kenapa alasannya? Fa innakum tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu ditolong bukan karena orang kaya-kaya itu. Tapi kalian ditolong karena orang-orang miskin, orang-orang lemah yang ada di tengah-tengah kalian. Baik. Jadi kadang kalau logika kita itu beda. Kita ditolong kalau dekat dengan orang kaya kan. Kita ditolong kalau dekat dengan orang yang punya ya dunia. Tapi ternyata salah. Kita ditolong dengan orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang lemah. Nah, jangan sekali-kali kita meremehkan mereka. Bahkan Rasulullah itu apa? Yura'idu afa, senantiasa diperhatikan siapa? Yang paling lemah. Kenapa? Patokan hukumnya di situ. Nah, hatta dalam hal pendidikan di kelas itu yang kita perhatikan yang paling lemah, jangan yang paling pinter. Yang paling lemahnya paham, ini sudah patokan, berarti yang pinter jauh lebih paham. Ya, jangan diperhatikan yang pinter sehingga apa akan ya ada kesenjangan dari hal apa pendidikan yang kita sampaikan di kelas. Jadi yang paling lemah siapa itu kita jadikan sebagai patokan. Jangan yang paling pintar. Karena tugas pendidik itu bukan menyelesaikan materi, tapi apa betul-betul apa memahamkan materi kepada murid itu yang penting. Bukan menyelesaikan materi, yang penting selesai. Tidak selesai nanti tinggal kelas, enggak. Jadi bukan menyelesaikan materi, tapi apa memahamkan materi. Diperhatikan yang paling lemah. Jangan sebaliknya, yang lemah jadi bulan-bulanan. Baik. Waqad akhara hadza lailatin faqal, satu malam diakhirkan beliau menyatakan innahu la waqtuha laula asyqa ala ummati. Sungguhnya ini adalah waktu isya jika tidak memberatkan umatku. Ma yukhadu minal hadits, yang pertama anal afdal fil isya ta'khir. Ini di sini madhab penulis juga berpendapat takhir, mengikuti jumhur. Ala kulli hal, ini pendapat yang terjadi ya. Dan dua khilaf ini tidak sampai mengarahkan kepada wah kalau kamu berpendapat dengan yang A kamu bukan salafi, bukan. Hati-hati ya dalam hal fikih. Yang sifatnya luas itu enggak ada kaitannya dengan manhaj, tapi kaitan dengan ibadah saja. Karena pandangan perbedaan dari satu dalil yang masih memberikan kemungkinan-kemungkinan. Adapun perkaranya jika dalam masalah tadi satu berdalil, satunya tidak berdalil, tapi dalilnya adalah logika, maka yang logika ini dibuang jauh-jauh. Kita katakan ini pendapat batil. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kedua-duanya masih berpegang dan hujah dengan dalil, maka di situ terkadang kita tidak menyatakan yang berpendapat dengan itu batil. Karena terjadi ya, bahkan di kalangan salafiyin sendiri banyak perbedaan dari masalah tata cara ibadah. Dan itu wajar, enggak masalah. Ya, contoh dalam takbir id atau takbir jenazah, mana yang afdol, diangkat atau enggak diangkat? Sebagian menyatakan yang diangkat lebih afdol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silahkan. Ada yang berpendapat. Ada yang menyatakan enggak. Diangkatnya yang pertama saja, Allahu Akbar. Yang keduanya enggak, Allahu Akbar. Cukup dengan lafaz. Silahkan. Baik, ini diantara ya khilaful faham, perbedaan dalam memahami satu nas. Yang nas ini masih memungkinkan dua pendapat ini secara umum. Demikian juga perbedaan dalam hal irsal atau qabd ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah atau sami Allah liman hamidah, irsal atau sedekap. Ini juga luas, silahkan sedekap juga dengan pendapat yang sedekap lebih tenang, silahkan irsal jika dengan pendapat yang irsal lebih tenang. Masing-masing beribadah sesuai dengan apa yang dia anggap mendekatkan diri kepada Allah. Jika masing-masingnya masih berargumen dengan dalil. Loh, kenapa kok boleh ini itu boleh? Ya, kenapa? Karena Rasulullah memberikan lafadznya mujmal, global. Rasulullah itu ketika bangkit dari i'tidal posisinya adalah seperti sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini apa? Kapan dan di mana? Ya, sebagian menyatakan ya sebelum i'tidal itu sholat, berdiri, dan ketika berdiri apa? Tangan sedekap. Di pendapat yang pertama, sehingga apa? Sami Allah liman hamidah, dia sedekap. Ya, pendapat yang kedua irsal. Kenapa? Kalimat sebelumnya ini juga apa? Orang itu sebelum dia sholat enggak ngapa-ngapain. Berarti apa? Ya seperti biasa gerakannya, irsal. Nah, itu pendapatnya, dan dua-duanya dicangkup oleh kalimat sebelumnya. Nah, ini namanya apa? Dalil yang terkadang kandungan dalil ini masih punya dua makna. Maka silahkan diambil ini, silahkan diambil itu. Dan tidak saling menyalahkan, wah kamu salah ini, harusnya kayak gini sedekap, kenapa? Ini yang rojih waktu itu sedekap, yang irsal, oh, kamu salah sedekap, yang betul irsal. Nah, semuanya silahkan, tidak masalah. Ini wasit yang seperti ini. Nah, maka dipahami juga kapan khilaf-khilaf yang diperbolehkan dan khilaf yang tidak diperbolehkan. Ya, khilaf yang tidak diperbolehkan. Contoh khilaf yang tidak diperbolehkan apa? Ya, khilafnya Syiah. Ya, khilafnya kaum Syiah terhadap Ahlus Sunnah, kaum muslimin. Ya, khilafnya batil kaum Syiah ini. Ya. Nah, khilafnya apa? Khilaf yang batil. Seperti adzan maghrib kapan? Ketika bintang keluar. Nah, kita saatnya adzan isya itu, bukan maghrib. Nah, khilaf yang batil. Kita katakan batil, ini enggak ada dalilnya. Itu kalau seandainya khilaf tadi satu berdalil, satu tidak berdalil. Atau khilaf yang disebut dengan tanawwu. Semuanya ada ajarannya. Ya, Rasulullah pernah memakai semua nih, tanawu bermacam-macam dalam takbiratul ihram. Nah, ini juga datang sekian banyak tata cara dari Rasul. Kadang Rasul sampai pundak, kadang sampai telinga. Silakan dipakai. Kalau pengen cari yang terbaik apa? Cari riwayat yang Rasulullah banyak mengerjakan. Mana ini riwayat yang paling banyak Rasulullah kerjakan? Oh, sampai pundak. Allahu Akbar. Ya. Dan kamu jangan salahkan yang sampai telinga. Wah, kamu salah itu. Harusnya sampai pundak terus, baru sesekali sampai telinga. Silahkan, tidak masalah. Tidak usah nyalahkan yang sampai telinga. Wong itu juga ada riwayatnya kok. Ya. Jangan sampai ketika itu kita katakan salah. Ya, cuma kita katakan kalau mau cari yang terafdol, cari riwayat yang terbanyak. Rasulullah itu paling banyaknya sampai telinga atau sampai pundak. Kayak gitu. Kalau misalkan paling banyak riwayatnya sampai pundak, dari sampai pundak lebih afdol, diseringkan. dan juga jangan sampai ya apa monoton, terkadang sampai telinga, supaya apa sunnah sampai telinga juga ada. Demikian juga masalah apa doa iftitah, ada Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id bain, ila akhirih. Pakai kalau bisa hafal semuanya, pakai semuanya. Kalau tidak hafal, cari yang terbaik, terbanyak dipakai Rasulullah dalam doa iftitah. Ya, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ila akhirih. Ini dalam masalah khilaf fikih. Jadi jangan sampai terjatuh dalam hal apa? Hulu, ifrad dan tafrid. Jadi khilaf itu ada tiga, tanawu, ibadahnya banyak dan semua ada contohnya dalam satu apa tempat. Yang kedua khilaful faham, memahami konteks nasnya karena mengandung banyak kemungkinan. Dan yang ketiga khilaf tudot, khilaf yang bertolak belakang, satu berdalil, satu tidak berdalil. Maka yang tiga ini kita katakan batil, yang tidak berdalil. Tapi yang kedua annal masyakkah tusabbibu al yusra wa suhulah fi hadhihi syari'atis samahah. Sesuatu yang memberatkan ini sebagai penyebab kemudahan dan keringanan dalam syariat ini. Sesuatu yang membuat kita itu berat, nah itu akan memberikan apa? Keringanan. Jadi contoh misalkan apa? Masyaqqah dalam hal sholat tepat waktu. Karena misalnya ada sesuatu yang betul-betul mendesak. Apa contohnya? Misalkan sakit yang lemah, lunglai, badan berat, kepala pusing. Kalau kita harus tepat waktu setiap sholat berat, maka apa boleh dijamak? Ya, tapi tetap itmam, komplit. 4 ya 4, 2 ya 2, 3 ya 3. Tapi boleh dijamak. Masyaqqah. Nah. Atau sesekali ada urusan yang betul-betul mendesak, kalau nanti sholat lagi ini akan wah pokoknya berantakan, silakan dijamak sesekali. Nah, karena kalau sampai sholat tepat waktu asar di waktu zuhur itmam 4-4. Nah, loh kok tidak kosor? Kalau kosor itu ilahnya harus ada safar. Kapan orang boleh kosor? Kalau safar. Kalau nggak safar nggak boleh kosor. Tapi kalau jamak ini ilahnya banyak. Ini tadi masyaqqah tadi. Jadi sesuatu yang memberatkan itu akan bisa mendatangkan kemudahan. Yang ketiga annahu qad yakun itika annahu qad yakun irtikabul amalil mafdhul aula minal fadil. Kapan idza tarana bihi ahwalun wa mulabisatun. Terkadang mengamalkan suatu amalan yang tidak afdol atau kurang afdol itu lebih utama dari mengamalkan yang afdol. Kapan? Apabila dengan keadaan-keadaan dan sesuatu yang mendukungnya. Mulabisat itu yang memakaikannya, pendukungnya maksudnya. Apa ini contohnya? Baik. Tidak mengerjakan sunnah yang hukumnya sunnah, ini mafdhul, kurang afdhul. Lebih baik mengerjakan sunnah yang hukumnya sunnah, itu lebih fadil, lebih afdhul. Meninggalkan sunnah kurang afdhul walaupun hukumnya sunnah, dan mengerjakan sunnah afdhul walaupun hukumnya sunnah. Tapi kalau apa ada mulabisat atau qarinah pendukung yang menguatkan meninggalkan sunnah lebih baik, maka di situ meninggalkan sunnah yang tadinya kurang afdol jadi afdol dibanding orang yang mengerjakan sunnah yang hukumnya sunnah. Apa contohnya? Sholat pakai sendal. Ya, ini sunnah dan hukumnya pun sunnah, nggak wajib. Ya, jika memungkinkan kita sholat pakai sendal, misalkan di rumah sendiri, pakai saja. Abas. Ya, karena ini sunnah. Mengerjakan sunnah yang hukumnya sunnah afdol, untuk menghidupkan sunnah supaya apa keluarga kenal sunnah jika di tengah-tengah keluarga. Ya, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah di situ, ya baik daripada enggak pakai. Baik, tetapi kalau keadaannya lebih dahsyat jika kita amalkan sunnah yang hukumnya sunnah ini, maka ditinggalkan. Seperti misalkan di masjid kaum muslimin, waktu pakai sendal, ya, ini harusnya afdol. Cuma apa? Di saat itu enggak jadi afdol. Kenapa? Akan jadi mafsadat yang besar. Maka tinggalkan. Apalagi menuntut ilmu dengan ziarah kubur, mana lebih baik? Menuntut ilmu pasti lebih baik, gak ada bandingannya, kecuali yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, gak ada yang membandingi mencari ilmu dalam hal keutamaan. Ya, tidak ada ibadah yang paling afdol setelah yang wajib kecuali menuntut ilmu. Ya, masya Allah. Jadi orang yang tidak diringankan langkahnya untuk cari ilmu, itu orang yang tidak muwafak, kurang diberikan taufik. Ya, kenapa demikian? Ini ibadah yang afdol dibanding dengan dia sholat sunnah, puasa sunnah, bahkan tahajud. Tapi satu keadaan, ibadah yang afdol ini akan dikalahkan dengan ibadah yang mafdul, yang kurang afdol dalam hal ini ziarah kubur, jika diiringi dengan beberapa keadaan. Apa contohnya? Jika dia itu sudah mulai lemah semangat, sudah mulai hubbu dunia, mulai membabi buta cinta dunia. Masya Allah, orang itu kalau sudah disibukkan dengan dunia, masya Allah, ngeri ya ikhwah, ngeri sekali. Dijadikan thalabul ilmi sebagai singgah saja, sesuatu yang kurang penting, sesuatu yang sifatnya fuduli, tambahan. Ya, betul-betul dijauhkan dia dari majelis ilmu, dijauhkan dia dari kebaikan. Itu pun kalau betul-betul dia dapat dunia. Yang repot itu sudah enggak dapat dunia, jauh dari majelis ilmu, musibahnya dua kali. Sudah dunia yang dia kejar enggak dapat, ya, cari ilmunya rusak. Dan biasanya orang itu akan terkikis sifat istiqomahnya kalau sudah mulai menjauh dari majelis. Ya, maka di zaman itu ada hadis. Ya, biasanya seseorang itu akan mulai melemah, ya, dalam hal istiqomah jika dalam hal mencari ilmu juga sudah lemah, karena sumber kekuatannya itu di situ. Ya, ketika itu ada seseorang yang berangkat menuju majelis, ya, yang satunya dapat tempat di depan, dia langsung ke depan, yang satunya dapat tempat ada di depan, cuma dia memilih, ya, di tengah ke belakang sedikit. Yang satunya duduk di paling belakang. Nah, biasanya orang kalau sudah mulai lemah itu dari depan menuju ke depan, ke tengah menuju ke balik pintu, berikutnya lagi hilang. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau sudah mulai di balik-balik pintu itu biasanya, ya, wallahualam, sampai lama enggak gitu, enggak tahu. Hanya Allah dan dia yang tahu kesemangatan. Pokoknya saya dari dulu di balik pintu kok istiqomah, saat alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan bagian yang dijauhkan. Nah, kita enggak ngerti kok. Nah, di balik pintu mending kalau pintu masuk luar. Ya. Nah, sambil nungguin sendal. Biar kalau pulang paling duluan juga. Berangkat paling belakang, pulang paling duluan. Ini musibah. Nah, baik. Nah, di saat itu ketika dia ziarah kubur, sudah mulai apa, pekat hatinya dengan dunia, ziarah kubur ini loh, kapan mati itu enggak ngerti. Ya. Dan biasanya orang kalau udah mau meninggal itu ada alamat. kalau di media sosial nulis status. Ya, ini kemarin baru nulis status, sekarang mati. Ini kayaknya tandanya mau mati, nulis status kematian. Nah, wallah alam, itu bukan tanda. Wallah. Orang mati itu kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kehendak. Nah, itu kalau sudah mulai kayak gitu, datang ke kuburan, ini loh, bisa di besok gantian. Kalau ingat mati, enggak mati-mati, tapi kalau merasa hidup lama, cepat mati. Kalau enggak ngerti juga. Banyak orang yang, wah masya Allah kemarin enggak ada apa-apanya, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Nah, itu ke kuburan lebih baik dari nuntut ilmu. Misalkan, aduh, lelah nuntut ilmu terus. Ya. Pokoknya sudah hati itu sudah betul-betul futur. Dari ilmu itu futur. Kenapa? Sibuk dunia, betul-betul penat pikirannya dengan dunia. Bisnis ini, bisnis itu, harus ke sana, harus ke sini, rapat ini, rapat itu, ketemu apalagi konsumen, ketemu lagi ini, ketemu ini. Kalau sudah tersita dengan kayak gitu, biasanya dengan urusan akhirat lemah. Illa man rahimah rabbu, kecuali Allah berikan rahmat. Nah, di situ sesekali lah enggak hadir di majelis ilmu, tapi datangnya ke kuburan. Enggak apa-apa. Silahkan, kalau antum sudah lama sebulan enggak hadir majelis ilmu, sudah tak sarankan ke kuburan aja sudah. Seminggu dua kali. Nangis di situ. Nanti insyaallah setelah sebulan insyaallah akan hadir di sini. Enggak tahu kapan matinya. Dan ibadah yang terbaik setelah yang wajib yang cari ilmu kayak gini. Nah, yang kelima, yang keempat, kamalu asyafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummati, sempurnanya. Ya apa? Sifat syafaqah, iba dan kasih sayang kepada umatnya. Yang kelima, qaunu ba'din nisa wa sibyan yashhaduna al-jama'ah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita dan para anak-anak dulu ikut menyaksikan jamaah bersama Rasul. Jadi boleh ya bagi mereka untuk ikut jamaah jika memang aman dari fitnah. Yang keenam, sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus terangnya Umar kepada beliau, Nabi, liidlalihi wa thiqatihi min khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa idlal? Jadi ingin memberikan satu apa petunjuk atau percayanya Umar terhadap akhlak Rasul, beliau tidak akan marah. Banyak orang kita ingatkan marah. Salah diingatkan marah. Lagi-lagi yang ingatkan yang disalahin. Kamu ini nasihati enggak benar. Coba nasihat itu nanti kalau sudah. Pokoknya kita kapan tahu sadarnya dia kapan. Ya, nasihati dia malah marah. Ya, kalau intisari dari pembahasan yang dibahas oleh Afif, orang itu kalau salah antum nasihati malah marah dan enggak mau kembali, itu pertanda jelek. Ya, pertanda jelek. Orang dinasihati enggak mau kembali, pertanda jelek. Nah, jadi kita percaya sama orang itu bukan ketika dia benar terus, ya, tapi ketika dia salah diingatkan kembali teruji. Oh iya, dia tunduk dengan kebenaran. Cuman kalau orang merasa benar terus, nggak pernah salah, kalau pas salah dinasehati dia tidak kembali, ya dia nggak teruji. Dia orang tidak baik, tandanya tidak baik gitu. Jadi kalau engkau pengen lihat orang baik dan buruk, itu bukan pas dia dalam keadaan baik, tapi lihatlah ketika dalam keadaan terjatuh dalam keburukan. Kamu nasihati kembali baik, ini teruji. Kalau baik terus, belum tentu kalau dia salah akan kembali. Nah, demikian juga manusia, ujian manusia itu bukan ketika mereka dapat nikmat, ketika menghadapi masalah. Contoh, kita punya teman dalam keadaan enak, akrab, masya Allah. Tapi itu bukan dikatakan teman kalau seperti itu, belum. Tapi ketika ada masalah dengan dia, apa sikapnya engkau dengannya, sikapnya dia denganmu, itulah nanti akan ketahuan mana yang sahabat, ya, sejati, dan mana yang sekedar teman saja. Yang terakhir, fihi dalilun ala tandihihi al akabir lihtimali ghaflah au tahsili faedatin. Di sini juga ada faedah, katanya dalil tentang bolehnya mengingatkan ya, al-akabir. Akabir itu imma tua dari sisi umur, nah, tua dari sisi ilmu, yang memungkinkan lalai atau untuk mendapatkan faedah. Ya, ini boleh. Karena manusia, siapapun manusia, orang alim manusia, para masyayikh juga manusia. Jangan dijadikan dalil ketergelinciran mereka dan pengen ditiru. Ya, yang baiknya enggak mau niru, giliran mereka terjatuh dalam ketergelinciran ditiru. Itu salah. Ingatkan. Karena mereka manusia, misal ya ada seorang guru yang sering lupa. Jangan kemudian guru aja sering lupa, kok saya lupa ya enggak wajar lah, enggak apa-apa. Jangan, jangan dijadikan dalil lupanya dia itu untuk kita juga ikut-ikutan lupa, gitu lah. Jangan, nasihati. Atau diingatkan, barangkali dia lupa atau lalai atau apa. Jangan dijadikan ketergelinciran seorang alim sebagai dalil untuk kok ikuti. Nah, ya memang secara apa filosofi guru itu dalam bahasa kita sesuai dengan artinya, digugu dan ditiru, didengar ucapannya dan diikuti apa tingkah lakunya. Tapi kan kita manusia, gak semua ucapan kita harus diikuti, tidak semua perbuatan kita juga harus ditiru. Jangan yang baik-baiknya gak ditiru, tapi yang jelek-jeleknya jadi hujah. Nama-nama pengen yang jelek-jeleknya aja lah. Jangan. Baik. Tapi apa tanbih? Kenapa bisa jadi dia lupa? Nah, di sini dilihat posisinya. Jika kita mengingatkan seorang yang alim dari kesalahannya, ketergelincirannya, itu berbeda jika kita ingin meminta satu faedah darinya. Itu biasanya nanti konteks niat dan konteks kalimat yang dia sampaikan. Ketika hendak mengingatkan seorang alim yang salah, itu beda dengan mengingatkan saudara kita yang salah. Sesama kita, satu leteng dengan kita, ketika salah tegur aja, kamu salah kayak gini, dengan bentuk A, B, begini. Tadi kamu harusnya kayak gini, tadi kamu salah jawabnya. Enggak masalah dengan teman kita. Kenapa? Saking akrabnya, ngerti kesehariannya, ngerti bahasanya. Tapi kalau dengan orang yang lebih dari kita, lebih dari umur misalkan, lebih dari ilmunya, ya maka di sini bentuknya beda. Dengan cara mungkin lebih lembutnya bertanya, ya, supaya dia jawab. Nah, ini posisinya menjawab sebuah pertanyaan, itu biasanya lebih sigap. Oh, yang ini salah. Ya, yang ini salah. Biasanya ketika dia jawab tadi, dia akan teringat, oh, saya kemarin juga salah berarti. Nah, dia akan teringat secara enggak langsung dengan pertanyaan tadi, sehingga apa? Dia akan terima dengan enak. Ya. Hatinya itu enak gitu loh. Enggak merasa diremehkan, enggak merasa dijatuhkan, enggak. Nah, itu posisinya beda. Nah, itu lebih terhormat. Ya, dan seorang alim tadi akan menerima nasihat kita dengan apa? Rohatul bal, hatinya itu atau posisinya sudah enak lah gitu. Ya, kecuali orang yang hebat imannya dijelek-jelekkan di majelis misalkan, kemudian dia enak hati, itu tingkatan masya Allah, tingkatan tinggi, kita belum bisa. Nah, tapi artinya apa? Kita dari posisi yang di bawah itu melihat yang terbaik. Jika dalam rangka untuk tanbihul ghaflah, karena siapa sih yang gak terjatuh dalam kesalahan? Gak ada. Cari guru yang gak ada kesalahan, sampai mati kamu gak punya guru. Ya, sampai mati gak akan punya guru. Nah. Atau tahsilul faedah, meminta faedah, ini beda lagi. Ya, kenapa? Betul-betul dia gak ngerti minta faedahnya. Dengan cara misalkan dalam sholat atau dalam sesuatu, dia gak ngerti hukumnya, cuma tanya kepada seorang guru atau seorang alim tadi, tadi kok sholatnya 5 rakaat, emang boleh? Atau emang ada faedah yang lain? Dia tegur langsung dalam rangka bukan untuk mengingatkan, tapi barangkali dia gak ngerti, memang ini 5 atau sebenarnya 4, cuma dia lalai pengen cari faedahnya. Nah, itu beda. yang ditanyakan pun sebenarnya kita juga beda. Orang nanya kita dalam rangka orang nanya kita posisinya beda, itu akan terasa kok. Ya, kayak antum ditanya oleh sesama teman itu pertanyaan model apapun enak kita. Kenapa? Satu inilah santai gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, contoh misalkan bapak ditanya anaknya langsung to the point, apa menyalahkan, itu kadang ya ditanya. Nah, itu artinya bagaimana posisi kita, siapa kita, ya itu penting dalam rangka untuk menyampaikan perkara-perkara tersebut. Dan intinya boleh mengingatkan ketika melihat seorang alim, seorang guru yang dia terjatuh dalam sesuatu yang mungkin dia lalai, boleh dan harus seperti ini. Nah, harus diingatkan, jangan sampai didiamkan, jangan sampai didiamkan. Atau dalam posisi bertanya tadi, kalau antum tadi seperti ini, atau ada faedah lain, atau ada hadis yang lain, atau ada pendapat yang lain, ya, bisa jadi dia, nggak ada. Yang benar ini A. Berarti saya apa? B ya. Oh, berarti saya salah. Jadi apa? Dia terima dengan senang hati. Tapi kalau langsung disalahkan atau digunjing, ini biasanya akan timbul mafsadah. Akan timbul apa? Mafsadah. Nah, maka di sini penting bagi kita untuk ya yang sifatnya tanasuh. Tidak ada yang selamat dari aib, dan tidak pula ada yang mau di atas aib jika dia seorang yang baik. Artinya begitu. Dan juga jangan dijadikan sebagai satu alasan untuk kita menjatuhkan, atau misalkan menghadiri satu kajian, ya, kemudian mungkin si alimnya ini salah dalam menyampaikan, kemudian dia catat, kemudian ditanyakan kepada alim yang lain, misalkan terjadi di situ bencana biasanya. Ini biasanya mungkin dia sih baik maksudnya, cuma yang dikatakan sok tasaruf, jeleknya tasaruf dia dari searah ini. Ada banyak orang yang niatnya baik tapi sok tasaruf jelek, niatnya baik tapi caranya jelek. Itu banyak. Ya, biasanya orang yang mencari-cari ketergelinciran seorang alim, kemudian dia benturkan dengan alim yang lain. Nah, tapi apa prinsip kita? Tanbihul qoblah. Jika ada sesuatu yang minimalnya mungkin kita gak cocok atau gak sesuai, tanyakan. Barangkali dia lalai atau dia lupa. Nah, itu penting. Seperti apa tadi ucapan Umar kepada Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Jadi mungkin dalam konteks hadis ini Umar itu menganggap Rasulullah ketika mengakhirkan isya itu lupa, atau Rasulullah itu kok sholatnya lama banget gitu. Harusnya kan dari tadi jam 7 atau jam 8 harusnya isya, kok Rasulullah sampai jam 10 baru keluar ini. Ya Rasulullah sholat. Itu maksudnya. Jadi sangkanya Umar Rasulullah itu lupa gitu, gak sholat, sehingga ditanbih sama Umar, wahai Rasulullah sholat. Seakan-akan Rasulullah itu diajak sholat gitu. Tapi ternyata kondisinya apa? Sebenarnya ini waktu terbaik itu. Artinya berarti apa? Faedah bagi Umar. Jadi ketika apa yang kita anggap salah dari seorang alim, sebenarnya orang alim itu punya faedah yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Nah, di sini kalau kita langsung apa? Salah paham, biasanya akan terputus faedahnya. Antum enggak ngerti itu bahwasanya apa, ternyata yang afdol itu di akhir ini. Gitu loh. Terkadang murni kelalaian, terkadang mungkin dia punya satu faedah. Maka lebih baik jika kita ada di bawah mereka posisinya, tanya, apakah ada faedah? Kok tadi seperti ini? Kok tadi seperti itu? Ya, supaya apa? Dapat faedah. Kalaupun ternyata itu bukan faedah, murni kelalaian, akan disampaikan, oh, apa tadi anak lalai. Selesai kan? Sehingga apa? Tidak ada suudon, terjadi apa? Prasangka buruk. Dan yang ada sekarang ketika tidak ada komunikasi, tidak terbiasa dengan seperti ini, yang biasa adalah su'udzon tadi. Ya, mungkin ini sebenarnya faedah yang dia enggak ngerti. Kan banyak kan gitu. Ada faedah baru, dia enggak ngerti. Yang dia ngerti cuma a, yang B-nya belum. Misalkan dia kaget, loh. Emang yang B ada? Saya sudah bertahun-tahun ngaji, tahunya cuma a, kok ini datang ada yang B? Pasti salah yang B. Enggak seperti itu. Nah, itu yang terkadang terjadi di lapangan seperti itu biasanya. Dan ini akan muncul sebuah fitnah. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Nakar insyaallah subhanakallah. Assalamualaikum.